arep turun pasti rasa keganggu, pengen pisan ketemu nanti beli bisa turun. Dawa-dawa lara wis ora sanggup nangga, batin selalu disiksa pengen gage laksana, pengen gage laksana. Dawa-dawa.